wong sak kampung ngerti aku. Kaya ora percaya nampa kenyataan ini. Kowe ninggal aku ngapoti tresno anyar. Wis tak coba setino.